Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد الحمد لله di hari ini kita bertemu kembali dalam amal kita belajar agama, mengkaji agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal kalau itu dilakukan secara kontinu, terus menerus, kalaupun dia nampaknya kecil ataupun sedikit, namun amal tersebut dilakukan terus menerus, itu akan membawa pelakunya menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Rasulullah beliau ketika melakukan amal beliau langsungkan terus menerus. Dan beliau berpesan, i'malu bima tutikun. Beramallah dengan apa yang kalian bisa untuk mengerjakannya. Sehingga kita beramal, ketika kita beramal terus menerus dengan apa yang kita mampu dari amal, tentunya kita telah mengikuti bimbingan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun berkaitan dengan seorang dicintai oleh Allah ketika dia beramal saleh terus menerus secara kontinu, walaupun amal itu nampak sepele sedikit. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabi atau ummul mukminin sahabiyat Jalilah Aisyah radhiyallahu taala anha, ahabul a'mal indallah adwamuha wa in qalla, amalan yang dicintai oleh Allah adalah amalan yang dikerjakan terus menerus, adwam, secara kontinu, walaupun amalan itu sedikit. Bagaimana apabila amalan itu adalah amalan yang besar? dan tidak diragukan menuntut ilmu adalah aqrabut taqarrub. Bahkan lebih utama dari jihad fi sabilillah. Karena jihad bisa ditegakkan dengan adanya pengetahuan terhadap jihad, ahkam hukumnya dan ilmu tentang jihad tersebut. Karena itu dibutuhkan berilmu terlebih dahulu. Dan karenanya dia lebih utama. Bahkan di masa ini, menuntut ilmu itu afdal dari ibadah-ibadah yang lain yang besar. Ditanyakan kepada seorang alim faqih zaman, al-allamatu samahatu syekh Muhammad ibn Saleh al-Uthaymin al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Ditanyakan kepada beliau, amalan apa yang lebih utama di zaman ini? Kata beliau, adalah menuntut ilmu agama. Menuntut ilmu agama juga di masa ini tidak ada jihad. Maka menuntut ilmu agama itu adalah lebih utama. Dan dikatakan aqrabut taqarrubat oleh para ulama, seperti diantaranya al-imam al-muhaddis imamu ahli sunnah fil Yaman Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala, bahwa tidak ada yang lebih utama dari menuntut ilmu agama, dan dia lebih besar pendekatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pernah ditanyakan kepada Imam Ahmad dan yang lainnya, seorang sholat malam, menghidupkan malamnya, mana yang lebih baik dengan orang yang muraja'ah ilmu, menelaah ilmu, kemudian dia terlelahkan dan tertidur sehingga dia tidak sholat malam? Maka yang lebih utama adalah orang yang menelaah ilmu. Padahal tidak diragukan sholat malam adalah sholat yang terpandang dengan ibadah yang utama. Namun demikian, ilmu, ilmu itu adalah aqrabut taqarrub. Segala amal ibadah tidak lepas daripada ilmu. Maka ya subhanallah, keutamaan ini yang telah kita rasakan, kalaupun mungkin belum kita rasakan nikmatnya dari apa yang tampak, dirasakan dengan panca indera kita, tetapi ini adalah nikmat yang hakiki yang telah kita dapatkan. Tidak ada lain, semata-mata kita penuh berharap kepada Allah agar nikmat ini dikekalkan dan agar Allah menjaganya, tidak menariknya. Kita berharap bahkan kehidupan kita terrealisasi, yang kemudian diwafatkan oleh Allah dengan hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. siapa yang dia berjalan di satu jalan dalam menuntut ilmu agama, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Tentunya mereka yang wafat dimatikan oleh Allah dalam keadaan dia menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Kita dibimbing belajar menuntut ilmu, menjadi hamba-hamba yang dicintainya dengan menuntut ilmu, dengan amalan yang kontinu terus-menerus, dan kita pun diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa surganya. Allahumma amin. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, pada pertemuan kita di pagi hari ini, kita akan mengambil atau melanjutkan beberapa keterangan dari kitab Al-Hujjah ala Tarikil Mahajjah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Fathi Nasr Ibnu Ibrahim Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, yang beliau wafat tahun 490 Hijriyah. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semua ilmu nafi' dan bisa merealisasikannya dengan bentuk amal. Allahumma amin. Dalam bab dibencinya ar-ra'yu, dibencinya ar-ra'yu atau tercelanya ar-ra'yu, demikian tercelanya dan dibencinya al-qiyas dan membicarakan agama Allah tanpa ada keterangannya dengan pasti dari kitab dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan sanadnya sampai kepada Syu'bah. Qala rahimahullah, qala Syu'bah. Syu'bah adalah salah seorang imam ahlul hadis. Syu'bah ibn al-Hajjat Abu Bistam. Beliau meriwayatkan, kuntu inda Yunus ibni Ubaid. Dulu aku mendatangi dan berada di sisi Yunus ibnu Ubaid. Yunus ibnu Ubaid ini merupakan salah satu tokoh kesesatan, tokoh kebid'ahan, bid'ah qadariyah, bid'ah mu'tazilah, yang tentunya ini semua tidak pantas seorang bersama Yunus ibnu Ubaid. Yunus ibnu Ubaid mendatangi Wasil Al-Ghazal, sementara Wasil orang yang dikenal dengan pemikiran Mu'tazilah. Amr ibnu Ubaid mendatangi Wasil dan membuat wasil takjub dengan Amr ibn Ubaid karena ada kemiripan dengannya, yaitu dalam pemikiran i'tizal mu'tazilah. Maka wasil pun menikahkan Amr ibn Ubaid dengan adik atau dengan saudara perempuannya. Jadi Amr ibn Ubaid ini, orang-orang yang di sekitarnya adalah ahlul bida'i wal ahwa. Ahlul bida'i wal ahwa. Naam. Atau ahlul bid'ah dan ahlul ahwa. Karena Ma'ruf dan Yunus ibn Ubaid, maka maaf, tadi kita sebut siapa? Yunus, bukan Yunus, Amr ibn Ubaid, afwan. Saya ulangi. Ada kesamaran. Jadi Syu'bah datang kepada Yunus ibn Ubaid. Yunus ibn Ubaid ini dari salah seorang imam min a'immati ahli sunnah. Dia berkata kepada Syu'bah, "Ya Aba Abdillah." Jadi Yunus ibn Ubaid salah satu imam min a'immati ahli sunnah. Dia berkata kepada Syu'bah ibn al-Hajjat, "Ya Aba Abdillah, tanhana am majlis Amr ibn Ubaid, faqila lahu," dikatakan kepada Yunus, "Ya Aba Abdillah, engkau melarang kita duduk-duduk di majlisnya Amr ibn Ubaid, wa qad dakhala alaihi ibnuka," dalam keadaan saya melihat anakmu itu juga ada di sisi Amr ibn Ubaid. Jadi Syu'bah meriwayatkan dia dulunya berada di sisi Yunus ibn Ubaid. Kemudian ada yang bertanya kepada Yunus, "Wahai Abu Abdillah, engkau saya dengar melarang kita bermajlis dengan Amr ibn Ubaid." Jadi Amr ibn Ubaid inilah yang Mu'tazilah. Bukan Yunus ibn Ubaid, tapi Amr ibn Ubaid. Dan saya mendapatkan anakmu bermajlis juga dengan Amr ibn Ubaid. Tadi sudah kita sebutkan, yang tadinya kita menyebut dengan nama Yunus, saya katakan tadi ada ketersamaran, bukan Yunus tapi Amr ibn Ubaid. Yunus ibn Ubaid salah seorang imam min a'immati ahli sunnah. Adapun Amr ibn Ubaid, beliau dari seorang tokoh Mu'tazilah, tokoh Qadariyah, atau dari tokoh ad-dhalalah wal bid'ah. Naam. Mendengarkan hal ini Yunus ibn Ubaid, ketika dikatakan, "Kamu melarang kami duduk di Amr ibn Ubaid, tapi anakmu ada di sisi Amr ibn Ubaid. Anakmu ada di sisi Amr ibn Ubaid." Maka Yunus ibn Ubaid mengatakan, qala ay bunayya atau abunayya, maka berkata yang bertanya ini, na'am, benar anakmu. Mendengarkan hal ini, tentunya seorang ayah yang saleh, ayah yang mengerti mana sunnah, mana bid'ah, mana yang hak, mana yang batil, mengerti mana yang pantas untuk ditemani, mana yang pantas untuk tidak ditemani, dengan keturunannya, anaknya. Tentunya dia tidak akan membiarkan anaknya demikian. Karena jangankan anaknya, orang lain pun dia larang. Orang lain dia larang. Bagaimana dengan anaknya? Dalam keadaan kita disuruh untuk menjaga diri kita dan keluarga kita oleh Allah, maka fataghayyar wajhuhu. Yunus ibnu Ubaid pun wajahnya berubah dan disebutkan memerah. Tentunya menjadi dia murka. Maka dipanggil anaknya, ya bunayya, kata Yunus, dia tidak akan membiarkan hal ini sampai kemudian dia mencari pemastian terhadap anaknya. Falam abrah hatta jaa. Faqala ya bunay. Ketika datang, wahai anakku, langsung dipanggil anaknya, wahai anakku. Dalam keadaan anaknya ini bukan lagi anak yang masih kecil. Bukan anak yang masih kecil. Tetapi anak yang sudah berakal. Dari mana kita ketahui sudah berakal? Beliau mengatakan, arafta ra'yi fi amr. Wahai anakku, kamu tahu bagaimana keyakinanku terhadap amr. Tsumma tadkhul alaihi, kemudian engkau datang ke dia, duduk-duduk dengannya. Qala, anaknya berkata, kana ma'i fulan. Ya abi, saya tidak sendirian. Saya tapi dengan teman, ma'i fulan. Atau disebutkan fulan ini seorang tokoh pula. Saya dengan tokoh itu. Faja'ala ya'tadir. Anak ini mencoba mencari udzur agar dia mendapatkan udzur. Qala Yunus, anhaaka 'aniz zina was-sariqah wa shurbil khamri wa anta alqallah ta'ala bihinna ahabbu ilayya min anta alqahu bi ra'yi amr wa ashabih. Wahai anakku, aku ini melarangmu dari berbuat zina. Aku tidak ridho kamu berbuat zina. Aku melarangmu mencuri. aku tidak ridha kamu mencuri. Aku tidak ridha kamu meminum khamr. Tetapi wa antalqa Allah Ta'ala bihinna. Tetapi ketika kamu nantinya bertemu dengan Allah dengan membawa dosa-dosa ini, kalau kamu lakukan, ahabbu ilayya, aku lebih ridha, lebih bisa menerima, min antalqahu, daripada kamu bertemu dengan Amr ibnu Ubaid dan kawan-kawannya dari ahlul bid'ah wad dalalah. Kamu bertemu dengannya lantas kamu mengambil ra'yunya, kamu mengambil dan menerima pandangan kebid'ahannya. Qala lana al-Haris ma ra'aitu akhwaf wala azka min Sa'id ibni Amir. Di dalam riwayat ini disebutkan oleh Harif, tidaklah aku lihat orang yang paling khawatir, orang yang paling khawatir dan paling membersihkan dirinya dari Sa'id ibnu Amir. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, maksudnya tidak ada yang lebih mulia dari Yunus ibnu Ubaid kecuali dari Sa'id ibnu Amir. Dalam riwayat ini kita dapat bimbingan dari salaf, dan ini bimbingan yang penting, bimbingan yang sangat penting buat kita semua. Tentunya yang pertama, membenci dan tidak pernah ridha dengan segala macam penyimpangan, kebid'ahan, kesesatan, apapun bentuknya. Dan itu adalah amalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Demikian diikuti oleh as-salaf. Jangan sampai pada diri kita ada keriduan, ada sifat senang atau bahkan mentakrir, membenarkan. Wal-iyadubillah. Kemudian yang dimaksud di sini di antara bid'ah itu adalah pendapat, ra'yu yang jelas-jelas menyimpang dari hadyun Nabi. Lebih-lebih lagi ra'yu itu dari ra'yunya ahlul bid'ah wal ahwa. Tidak akan dipuji dan selamanya tercela. Ra'yu ahlul bid'ah wal ahwa dibandingkan dengan ra'yu pelaku maksiat, masih lebih baik pelaku maksiat daripada ra'yunya ahlul bid'ah wal ahwa. Ra'yunya pelaku maksiat menyadari bahwa itu adalah maksiat. Ra'yunya ahlul bid'ah wal ahwa, mereka meyakini ini adalah kebenaran yang diridhai, dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari perbuatan perbuatan bid'ah dengan perbuatan kefasikan, walaupun bid'ah daripada kefasikan, bid'ah itu dari kefasikan. Tetapi antara perbuatan bid'ah dengan kefasikan, bid'ah itu lebih ahabbu ila iblis, lebih dicintai oleh iblis daripada kefasikan. Sekali lagi, walaupun bid'ah itu dari kefasikan, tetapi kefasikan yang besar, bid'ah yang terhalangi pelaku bid'ah dari taubat karena menganggap bid'ah itu benar. Berbeda dengan ahlul fasik atau ahlul fasaqah. Dia mudah untuk bertobat karena dia melihat kefasikan itu salah. Kemudian dari riwayat tadi, kita dapatkan kisah bagaimana orang tua yang saleh membimbing, mengayomi, mengarahkan anaknya kepada apa yang lebih baik dari perkara agamanya. Kullukum mas'ul wa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih. Kullukum mas'ul atau wa kullukum ra'in. Setiap kalian akan ditanya, kalian semuanya adalah pemimpin dan akan ditanya, mas'ulun an ra'iyatih, akan ditanya tentang siapa yang dia pimpin. Akan ditanyai pertanggungjawaban terhadap siapa yang dia pimpin. Sehingga selama anak itu masih bersama kita dan tentunya menjadi tanggung jawab kita, anak itu masih tetap menjadi kewajiban kita untuk mengarahkannya dalam semua bimbingan kebaikan, dalam semua larangan kejelekan. Dan sebagai orang tua harus peka. Peka. Jangan orang tua itu cuek dengan anaknya. Harus peka. Dan orang tua juga harus terbimbing dengan ilmu, supaya dia membimbing anaknya dengan ilmu, bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan pendapat, bukan dengan atifiyah perasaan, tetapi mengerti bagaimana membimbing anak. Perkataan para ulama tentang membimbing anak sangat banyak. Sangat banyak. Yang mengarah kepada satu kesimpulan, bahwa orang tua harus mengerti, mentarbiyah, membimbing anaknya. Dan harus peka. Kalau dulu para salaf dengan keadaan yang masih sedikit kemungkaran, walaupun ada, karena kemungkaran itu ada semenjak diciptakannya Adam, yang dihembuskan pertama kali oleh siapa? Iblis. Dan kemungkaran itu terus ada sampai datangnya hari kiamat. Dulu masih sedikit kemungkaran. Berjalan zaman bertambah kemungkaran. Maka kita orang tua yang berada di zaman sekarang, tentunya lebih berwaspada lagi dengan buah hatinya, penyejuk matanya, bahkan dikatakan anak itu adalah separuh kalbunya. Tentunya ini semua sebagai realisasi apa yang diperintahkan oleh Allah, diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kemungkaran yang ada pada hari ini, bukan saja dari kemungkaran akidah, agama, sampai kepada kemungkaran duniawi. Sehingga nanti akan kita lewati keterangannya. Orang-orang yang beramal di hari-hari yang akhir ini, mereka seperti menggenggam bara api, beramal di atas as-sunnah terhadap dirinya dan tentunya terhadap keluarganya. Wallahu a'lam bissawab. Maka terhadap pendidikan, tarbiyah, peka terhadap keadaan yang menjadi mas'uliyahnya anaknya. Demikian kita dapati pada Yunus ibn Uwais. Ketika mendengar disebutkan anaknya bersama bermajlis dengan orang yang jelek ini, yaitu Amr ibn Ubaid, dia tidak menunggu waktu lama. Dan tampak padanya kemarahan. Sebagai seorang ayah tentunya wajar dia marah, karena dia tidak mendidik anaknya demikian. Bahkan dia mendidik anaknya di atas akidah yang benar, dan dia katakan kepada sang anak yang telah kita dengarkan tadi, kamu tahu apa yang abimu yakini terhadap orang ini? Abinya adalah, bapaknya adalah tokoh dari tokoh ahli sunnah, imam min a'immati ahli sunnah. Dan orang yang dikatakan tersebut adalah ahlul bid'ah wal ahwa, tokohnya pula. Sehingga tidak menunggu lama, karena menunda keterangan yang mesti harus diterangkan itu tidak dibenarkan dalam agama, kita tunda. Dalam keadaan harus segera diterangkan, itu tidak dibenarkan oleh agama. Maka sampai kemudian sang anak datang dan dipanggil, ya fulan, lantas dicari kebenarannya. Kamu benar demikian? Karena itu apabila kita juga seperti itu kepada anak kita, bukan tidak ada salahnya. Jangan mengatakan berlebihan nih dengan anak seperti itu. Tidak benar. Itu tidak berlebihan. Itu yang terbimbing. Di sini kita dengarkan Yunus ibn Ubaid, kita dengarkan Abdullah ibn Umar menegur keras anaknya, kita dengarkan para sahabat yang lain menegur keras anaknya karena melakukan pelecehan terhadap sunnah seperti anak Abdullah ibn Umar. Rambut saya ini banyak sehingga saya membutuhkan air yang banyak. Kata Abdullah ibn Umar, orang yang paling gagah dari kamu, paling banyak rambutnya, paling lebat bangkutnya, paling bagus rambutnya, lebih cukup dengan air segitu, bahkan lebih kurang dari air segitu. Kamu katakan kamu tidak cukup. Yang dia maksudkan adalah siapa? Yang dia maksudkan adalah Rasulullah sallallahu, atau yang beliau maksudkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, di saat dibutuhkan ketegasan, orang tua butuh tegas kepada anaknya. Bukan mengada-ngada. Bukan mencari masalah. Bukan ingin menjatuhkan harkat dan martabat anak. Tidak. Ini mendidik. Sehingga mereka pun terbimbing dan terdidik. Kita telah lewati kitab Adabul Mufrad dalam keterangan bagaimana ibunda kita Aisyah Ummul Mukminin memukul jariyah yang dimiliki dalam pukulan ta'jib karena memang dibutuhkan. Semuanya dalam tanggung jawab yang dipimpinnya. Wallahu a'lam bishawab. Namun bukan berarti kita disuruh untuk memukul, bukan. Ada saatnya. Ketika itu harus dilakukan, maka itu adalah tahapan terakhir. Tapi kita tegas. Karena dengan ketegasan anak itu akan diluruskan. Lihat di sini Amr ibnu Ubaid, Yunus ibnu Ubaid. Kamu tahu saya punya keyakinan apa dengan dia? Lantas kamu bersamanya. Anaknya berusaha mencari alasan dia dengan si fulan. Maka lebih tegas lagi Yunus ibnu Ubaid, kamu berzina, mencuri, berbuat perbuatan fasik yang itu saya larang sebetulnya, dan itu saya larang, tapi lebih saya sukai daripada kamu bersama dia. Karena apa yang datang dari bid'ah tadi sudah disebutkan, lebih disenangi oleh iblis. Demikian rahimahullah Yunus ibnu Ubaid. Tetapi kalau seandainya sang anak sudah dibimbing, sudah diarahkan dengan baik dan benar, dengan ilmu dan doa, atau dengan doa dan ilmu, lantas memang Allah menakdirkan hidayah itu adalah miliknya, bukan untuk si A dan si B, maka urusannya adalah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Namun upaya yang sungguh-sungguh dari orang tua dia lakukan supaya ada hujjah di hadapan Allah. Ya Allah, saya di dunia dengan apa yang kau telah ketahui, saya telah melakukan yang seperti engkau bimbing. Ya Allah, engkau tahu saya sudah berkorban, saya demikian-demikian dengan anak. Ada hujjah di hadapan Allah. Karena kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin, akan dimintai pertanggungan jawabannya dengan yang dia pimpin. Dan anak-anak kita adalah tanggung jawab kita. Jadi anak dibimbing dengan ilmu. Lihat Amr ibn Ubaid, sebelum beliau bertanya, beliau tanya dulu, apakah kamu tidak tahu? Artinya telah ada bimbingan ilmu. Telah ada bimbingan ilmu kepada anak, baru beliau bertanya. Ya, sama artinya, kalau anak tidak kita bimbing ilmu, kita bertanya, itu sama artinya kita zalim. Kita belum ajari, kita belum didik, kita sudah bertanya. Itu zalim namanya. Tapi kita bimbing dengan ilmu. Kita arahkan dengan ilmu, baru kita bertanya. Kamu tadi melakukan ini. Kamu tahu itu salah. Tentunya karena dia dibimbing ilmu, dia akan mengatakan, iya salah. Kalau dia tidak dibimbing ilmu, saya tidak tahu itu salah. Karena dia tidak dibimbing ilmu. Penting bagi kita dalam maqam, dalam tempat ini, kita saling nasihat menasihati. Kita sebagai orang tua punya tanggung jawab terhadap mereka untuk membimbingnya. Kita tidak mampu membimbingnya. Kita minta bantuan saudara-saudara kita yang bisa membimbingnya. Dari para guru, dari para muallim, untuk sama-sama kita membimbingnya. Apakah kita tidak bangga nantinya di hadapan Allah? Di hari kemudian ketika anak kita ngerti agama, sebelum kita sampai nantinya mendapatkan tempat, kita sudah didoakan dengan doa solihahnya, doa kebaikannya. Kemudian kalau dia orang yang menghafal kitabullah, kita orang tuanya, nanti di hari kemudian akan dipakaikan mahkota di hadapan Allah dengan hafalan Al-Qur'annya. Apakah kita tidak ingin seperti itu? Maka anak-anak kita perlu kita bimbing, perlu kita arahkan. Dia mengetahui ini batil, dia mengetahui ini menyimpang, dia mengetahui ini maksiat, dia mengetahui ini haram. Itu bimbingan. Dengan ilmu, bimbing. Setelah bimbing, baru kita bertanya, meminta pertanggungjawaban. Kamu kan tahu, ini tidak dibolehkan, ini dilarang. Kenapa kamu melakukan seperti itu? Demikian saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Sehingga apa yang beliau katakan ini dipuji. Tidak ada orang yang aku dapatkan paling khawatir terhadap dirinya dan keluarganya. Paling membersihkan dirinya dari segala kemungkaran. Dari segala apa yang menyimpang dari Yunus ibnu Ubaid, dari beliau, kecuali dari Sa'id ibnu Amir. Artinya, di sana ada tokoh yang lain, Sa'id ibnu Amir, yang juga sama, beliau menjaga dirinya dan selalu membersihkan dirinya, paling khawatir terhadap yang namanya segala bentuk penyimpangan dan kesesatan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, ra'yu semuanya madmum, semuanya tercela. Diinginkan dengan ra'yu, pendapat yang tidak ada bimbingannya dari kitab dan sunnah. Terlebih lagi, ra'yu yang itu adalah hawa nafsu dan kebid'ahan. Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semua dari penyimpangan dengan ra'yu seperti ini. Dan menjaga kita semua, diri kita dan keluarga kita, dari segala macam makar tipu daya syaitan. Amr ibn Ubaid, tokoh Mu'tazilah, berkata, Ayyub As-Sikhtiyani, La ta'uddanna li sahibi bid'a aklan ma a'dattu li amr ibni Ubaid akla. Naam. Kata beliau, tidak ada yang diperhitungkan akalnya dari pelaku kebid'ahan melebihi apa yang datang dari Amr ibnu Ubaid dalam pemikirannya. Karena Amr ibnu Ubaid tokoh yang paling rusak, sehingga itu dikatakan oleh yang lain, dikatakan oleh Muhammad ibnu Abdillah Al-Ansari, saya melihat dalam mimpi saya Amr ibnu Ubaid, annahu ra'a Amr ibnu Ubaid fin naum qad musikha qirdan. Aku melihat dalam mimpi Amr ibnu Ubaid dirubah oleh Allah menjadi kera. Kemudian disebutkan yang lain dari Quraisy ibnu Anas, tidak ada yang pantas diperhadapkan kepada Amr ibnu Ubaid kecuali menghamburkan di wajahnya tanah, itu lebih baik. Jadi menghamburkan di wajahnya Amr ibnu Ubaid itu tanah supaya dia tidak berbicara, dia tidak memberikan pandangan, itu lebih baik, itu yang lebih pantas untuknya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian pandangan di antara para ulama tentang Amr ibnu Ubaid. Maka apa yang kita dapatkan dari Yunus ibnu Ubaid, penjagaan diri dan keluarganya terhadap Amr adalah jalan yang lurus. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, tidak satu dari ulama salaf sangat perhatian terhadap keluarganya dalam masalah penyimpangan, kesesatan, buah hatinya. Imam Ahmad dan yang lainnya, mereka orang yang sangat memperhatikan tumbuh dan besarnya anaknya dalam bimbingan kitab dan sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Namun sebagai bentuk masukan, kalaupun kita dapatkan anak tersebut bukan anak kita, tapi anak saudara kita lillah, fillah, wabillah, saudara kita seiman, saudara kita yang dia itu seperti anggota badan kita. Apabila sakit satu anggota badan kita, sakit anggota yang lain, atau sakit semuanya, maka kita mendapatkan anak-anak saudara kita berbuat mungkar, berbuat jelek, berbuat suatu yang tidak baik, bahkan mungkin, mohon maaf, ikut-ikut pelaksanaan apa yang diinginkan oleh orang kafir, apa yang diinginkan oleh orang musyrikin, apa yang diinginkan oleh ahlul bidah. Kita dapati seperti itu, kita terpanggil. Kita terpanggil untuk menegurnya. Jangan diam. Mereka adalah generasi kita. Jangan diam. Kalau kita diam atau antum diam, antum sama artinya membiarkan generasi ini nanti rusak. Karena ketika mereka rusak, mereka akan menyeret yang lainnya, teman-temannya. Dan itu sebuah keniscayaan. Pertemanan, pergaulan akan menyeret. Maka segera tegur. Tegur dengan cara yang baik. Bimbing. Bimbing mereka. Jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan. Jangan dicuekkan. Jangan. Tegur ya fulan, ya anak fulan, ya ibna akhi, wahai anak saudaraku, wahai anak temanku, dan seterusnya. Seperti kata orang Arab, wahai fulan, Enggak boleh begitu. Ini dilarang. Ini tidak dibimbing, ini tidak sesuai dan seterusnya. Dengan ilmu. Karena itu pentingnya kita menuntut ilmu. Sehingga mereka tercegah. Ketika mereka tercegah, sama artinya kita mencegah anak kita. Karena mereka akan bergaul dengan anak kita. Dan pergaulan ini cara yang cepat untuk menyebarkan kejelekan. Kalau itu diinginkan kejelekan. Cara yang cepat. Terlebih lagi, kita katakan, di saat ini kemungkaran itu semakin banyak. Semakin merajalela, semakin meluas. Maka kita harus peka terhadap mereka. Bukan kita dikatakan terlalu overacting. Maaf, ini pendidikan anak. Bukan overacting. Kita punya tanggung jawab. Sehingga kita pun mengarahkan. Dengan perkawanan mereka akan selamat. Generasi kita juga akan selamat. Generasi siapa yang diinginkan? Pertama, generasi salafiyah. Baru kemudian kaum muslimin secara umum. Demikian saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Sehingga kita saling berwasiat, saling tegur-menegur kepada siapa yang kita lihat berbuat kejelekan. Anak-anak kita, jangan diam. Dan kalau ditegur tidak mempan, disampaikan ke orang tuanya. Orang tua yang disampaikan dengan penuh hikmah dan bijaksana menerima. Dan juga penyampaian dengan cara yang baik supaya semuanya urusannya hudu, urusannya baik. Wallahu a'lam bishawab. Ini artinya kita bertanggung jawab terhadap mereka. Wallahu a'lam bishawab. Demikian nasihat yang baik dalam masalah ini di keterangan pada kesempatan pada riwayat ini. Qala rahimahullah. Qala Abdul Aziz ibnu Abi Salamah, dakhaltu ala Rabi'ah a'uduhu fi maradihi. Aku mengunjungi Rabi'ah dalam sakit beliau. Rabi'ah adalah ibnu Abi Abdurrahman dan beliau dikenal dengan Rabi'atul Rayyi', yaitu Rabi'ah orang yang dikenal. Beliau banyak berpandangan dengan ra'yu sehingga selain Abu Hanifah ada Rabi'atul Rayyi. Namun Abu Hanifah lebih jelek kata para ulama daripada Rabi'atul Rayyi. Rabi'atul Rayyi masih tergolong dari imam min a'immati ahli sunnah. Bahkan beliau adalah guru besar Malik ibnu Anas radhiyallahu taala rahimahullahu taala. Malik ibnu Anas adalah imam dari salah satu imam ahli sunnah, imam yang empat. Gurunya adalah Rabi'ah. Rabi'ah dalam sakitnya dikunjungi oleh Abdul Aziz ibnu Abi Salamah. Fakultu kata Abdul Aziz, innal wulata tab'ath ilayna yas'aluna fama sami'na minka wa min ghairika aftainahum wama lam nasma'hu minka wala min ghairika istahadna fihi bira'ina. Rabi'ah dikunjungi oleh Abdul Aziz. Abdul Aziz pun mengatakan, Ibnu Abi Salamah, sesungguhnya wahai Rabi'ah, penguasa itu mengutus kami untuk bertanya kepadamu. Apa yang kami dengarkan darimu, dari keterangan-keterangan, dari fatwa, dan yang apa yang kami dengarkan dari ulama selainmu juga memberikan keterangan-keterangan dan fatwa, maka kami berfatwa dengan fatwa tersebut. Kami tidak keluar dari fatwa tersebut. Kami akan berfatwa dengan fatwa itu. Fatwamu dan fatwa para ulama tentang tentunya masalah agama. Malam nasma'hu minka, tetapi apa yang kami tidak mendapatkan keterangan darimu dan keterangan dari ulama yang lain, wala min ghairika, kami akan berijtihad dalam masalah tersebut dengan ra'yu kami. Rabi'ah ini ahli ra'yu, tapi beliau bukan menyimpang dan menyelisih sunnah, cuma dikenal dengan ahli ra'yu. Makanya Imam Malik berguru dengan Rabi'ah. Dan Imam Malik adalah imam ahli sunnah. Perkataan Imam Malik ketika ada yang bertanya, bagaimana istiwanya Allah, di mana apa kaifa istiwa Allah? Lantas istiwanya Allah maklum, dan bertanya tentang bagaimana, itu adalah bid'ah. Saya melihat kamu yang bertanya ini, kata Imam Malik, kamu dari ahlil bid'ah, maka kamu keluar dari majelis ini. Apa yang kita ketahui dari Malik Ibnu Anas ini ma'ruf dari Malik. Tetapi gurunya Rabi'ah itu lebih dahulu mengatakan seperti itu. Rabi'ah lebih dahulu mengatakan seperti itu. Artinya Rabi'ah ini seorang tokoh ahli sunnah, tapi dikenal dengan Rabi'atul Rayyi. Kenapa? Dalam masalah ahkam fikhiyah ijtihad, beliau menggunakan ra'yu dengan pengetahuannya terhadap agama, beristimbat dengan kitab dan sunnah. Maka kata Malik, dinukilkan dari Malik rahimahullah, sebagaimana ingin menyebutkan tentang Rabi'ah, kata Malik, setelah wafatnya Rabi'ah di Madinah, kami tidak mendapatkan lagi seorang yang piawai menerangkan tentang fikih, seorang yang menerangkan tentang fikih. Ini kata Malik. Ibnu Anas, imam dari Hijrah, Abu Abdullah, pemilik kitab Muwatta, setelah wafatnya Rabi'ah, saya tidak tahu ada di Madinah orang yang lebih piawai menerangkan tentang fikih. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Rabi'ah dalam keadaan sakit, datang fulan ini, Abdul Aziz Ibnu Abi Salamah. Dia katakan, kami ini diutus, utusan oleh penguasa. Kami ini diminta oleh penguasa mendatangimu. Apa yang kami dapatkan darimu, dari fatwa dan yang selainmu, dari para ulama, kami berfatwa dengan fatwa tersebut. Tapi apa yang kami tidak dapatkan, maka kami akan berijtihad sesuai dengan ra'yu kami. Mendengarkan hal ini, faqala waihaq ya Ibnu Abi Salamah. Kalimat waihaq bisa dalam makna, semoga Allah merahmatimu, Semoga Allah memberikan taufik kepadamu. Dan bisa dengan makna celaka kamu. Asnidni ila sadrika, karena dalam keadaan sakit itu dikatakan dalam keadaan sakit yang berat yang beliau wafat dengannya. Angkat saya, sandarkan saya di dadamu. Fa asnadtuhu ila sadri, aku pun menyandarkan ke dadaku. Kata Rabi'ah dengan mendekat ke telinga, ya Ibna Abi Salamah, lau kana hadha nafti bihi birra'yi la afkas sufaha'u bihi. Ya Ibna Abi Salamah, kalau fatwa-fatwa yang kamu dengar dan yang kami fatwakan itu datang dari pendapat, maka ini juga akan difatwakan oleh orang-orang bodoh sama dengan kami kalau itu datangnya dari pendapat. Fara'aitaha ala dhahriha taqul hadha ra'yi. Dan fara'aitaha, dan kamu akan melihat dia berdiri dan mengatakan, ini adalah pendapatku. Kalau itu adalah fatwa yang tidak dibangun di atas kitab dan sunnah, orang-orang bodoh juga akan berfatwa dengan pendapatnya. Dan dia akan mengatakan, ini pendapatku. Artinya, Rabi'ah Ar-Rayyi, beliau, kalaupun tadi sudah kita dengarkan sedikit biografinya, beliau bukan dikenal orang yang berfatwa keluar dari kitab dan sunnah. Pengambilan istimbat hukum, penguatan, pengokohan dari ra'yu bukan keluar dari kitab dan sunnah. Karena itu Imam Malik memujinya. Lantas kamu datang, kata beliau, kalau tidak dapat fatwa, kamu akan berfatwa dengan pendapat. Kif. Seharusnya engkau mengatakan, kami akan mengambil keterangan dari kitab dan sunnah dengan bimbingan, bukan saya berfatwa dengan apa? Dengan pendapatku. Tidak ada bedanya nanti kita dengan orang bodoh, sama-sama berpendapat. Wallahu a'lam bishawab. Tentunya ini dengan bab ini menunjukkan kepada kita dibencinya, tercelanya pendapat dalam agama. Tidak dibutuhkan pendapat dalam agama. Yang ada adalah keterangan agama, tidak ada pendapat. Sementara keterangan para ulama membantu kita untuk memahami apa yang datang dari keterangan agama. Demikian. Qala rahimallahu an Hisham ibni Urwa an abihi qal lam yazal amru Bani Israel mu'tadilan hatta zahara fihim al-muwalladuna abna'u sabaya al-umam faqalu fihim bil-ra'yi fadallu wa adallu. Dari Hisham ibn Urwa, kata beliau, dari bapaknya, dulunya Bani Israel keadaannya lurus. Dulunya Bani Israel keadaannya lurus. Ketika mereka berpegang dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Sampai kemudian muncul di tengah-tengah mereka keturunan orang-orang yang bukan dari keturunan mereka. Yang disebut abna sabaya al-umam. Anak perkawinan, pernikahan mereka dengan budak-budak yang menjadi milik mereka, yang bukan dari Bani Israel tapi dari umat-umat yang lain. Sehingga muncullah di tengah-tengah mereka pendapat yang menyimpang. Pendapat yang menyimpang, mereka pun sesat dan tersesatkan. Keterangan ini diinginkan dengannya wallahu a'lam, bahwa semakin melanda penyimpangan itu apabila datang dari orang a'ajim. Datang dari orang a'ajim, datang dari orang selain bangsa Arab. Karena mereka membawa budayanya, mereka membawa akidahnya, agamanya. Apatah lagi namanya budak, dia belum berislam, dia masih dengan agamanya, maka dia akan memberikan masukan pendidikan kepada anaknya, anak tuannya. Anaknya ini adalah anak tuannya. Ataupun dia dikawini menjadi istri, anak suaminya. Setelah diperdekakan, dia dikawini, anak suaminya. Tapi dia belum berislam. Dia memberikan pemikiran kepada anaknya. Anaknya membawa pemikiran ini, mendapatkan dari ayahnya, bercampur dua pemikiran. Sehingga tidak murni pemikiran dari ayahnya. Bani Israel berpegang dengan kitab. Budak-budak ini mungkin penyembah berhala. Mungkin orang-orang yang apa? Orang-orang yang naam tidak memiliki agama. Budak dinikahi dengan Bani Israel. Terjadi percampuran apa? Keturunan. Ini besar dengan membawa pemikiran. Akhirnya dirobahlah. Dirobahlah apa? Dirobahlah kitabnya Bani Israel. Taurat. Injil. Perubahan itu dari mereka. Dengan keterangan ini. Bukan murni. Tapi dari campuran. Karena itu di dalam Islam ini kita dibimbing agar kita memilih dari wanita mukminah kalau laki-laki, kalau perempuan dari laki-laki mukmin, mengamankan keturunannya. Memilih dengan pilihan agama. Karena itu menyelamatkan dia dan keturunannya. Tidak dipungkiri kalau dia lain agama, atau bahkan tidak beragama, tidak dipungkiri. Sangat anak itu terbimbing dengan bimbingannya. Terlebih lagi kalau dia adalah ibu. Madrasah ula, madrasah yang pertama bagi anak, ibunya. Karena itu lebih baik seorang menikah dengan mukminah atau perempuan dengan mukmin. Aman. Kalau dia adalah budak wanitanya, mukmin aman. Terlebih lagi dia didik, kemudian dia nikahi, dia dapat dua ajr. Dia dapat dua ajr. Dia telah didik, dia merdekakan dan dia nikahi. Dia dapat dua ajr, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keterangan maksud kita menerangkan ini, salah satu sebab munculnya bentuk pemikiran yang menyimpang, karena pemikiran yang menyimpang ini berasal dari orang yang tidak beragama. Dari orang yang tidak beragama. Demikian Bani Israel tadinya beragama, berpegang dengan kitab, tiba-tiba kitabnya dirobah, tidak menutup kemungkinan seperti apa yang diterangkan tadi. Mereka banyak menikah dengan orang asing, orang yang tidak beragama, kemudian masuk ke dalam tubuh mereka dengan hubungan suami istri atau hubungan pernikahan, muncullah generasi yang seperti ini. Kalau tadi kita singgung orang Arab dengan orang ajim, karena dalam Islam cuma dikenal Arab dan ajim. Kita dari ajim, kita dari orang asing. Yang tentunya asal-usul Islam dari Arab. Asal-usul Islam dari Arab. Tidak boleh kita pungkiri ini. Nabi kita orang Arab. Bahasa Al-Quran bahasa Arab. Bahasa Sunnah bahasa Arab. Sehingga kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, rusaknya agama ini juga dari orang-orang ajim yang memasukkan budaya, budaya pemikiran ke dalam Islam sehingga rusak Islam. Demikian kata beliau rahimahullahu ta'ala. Muncullah pendapat yang tidak dikenal dari Islam. Muncullah ra'yu. Muncullah pandangan yang menyimpang dari Islam. Dari a'ajim. Dari a'ajim. Walaupun orang Arab sendiri, sebagaimana di sana ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, orang Arab. Tidak, kita juga pungkiri. Ada yang menyimpang. Namun mereka bukan orang yang mendapatkan hidayah. Tetapi mereka yang berpegang dengan Islam. Lantas datang padanya orang asing yang tidak dibimbing dengan Islam, merubah. Berkata Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala dalam sebuah keterangan, ditanyakan kepada beliau dengan pakaian bantolun dan pakaian orang-orang kafir, kenapa kok kaum muslimin didapati berpakaian seperti ini sekarang? Kata beliau, ini karena terjadinya penjajahan dan terjadinya pernikahan ataupun perhubungan kekerabatan. Kaum muslimin baju asalnya bukan bantolun, bukan pakaian seperti orang kafir, baju asalnya. Tetapi karena mereka dijajah orang kafir, melihat orang kafir dan terjadi hubungan pernikahan, jadilah budaya orang kafir ini dipakai oleh mereka. Ini dalam bentuk budaya, belum pemikiran. Belum pemikiran. Pemikiran itu lebih cepat masuknya daripada budaya. Karena pemikiran disampaikan. Bentuk pernyataan. Tidak sedikit suami istri berdiskusi. Kalau satu dengan yang lain berbeda pandangan, satunya Islam, satunya kafir, bisa jadi yang Islam kalah dengan yang kafir. Atau satunya tidak terbimbing, satunya terbimbing, bisa jadi yang terbimbing kalah. Masuklah pemikiran. Kita kembali pada keterangan Syekh Al-Albani tadi. Pakai celana panjang, bantolun, pakai busana, busana seperti orang kafir. Ini dari bergaulnya, dari terjadinya perhubungan, dari adanya penjajahan, sehingga kaum muslimin pun mengikuti. Cara pandangnya pun sama dengan penjajah. Maka tidak perlu kita tanyakan kalau agama datang dengan pendapat di hari ini. Datang dengan pendapat, bukan dengan nas. Bukan dengan nas, tapi dengan pendapat. Wallahu a'lam bishawab. Ini riwayat yang akhir dari keterangan beliau di sini tentang dibencinya ra'yu, tercelanya ra'yu, dan apa yang datang dari qiyas, demikian apa yang datang dari selain kitab dan sunnah. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, kemudian beliau masuk ke dalam bab yang baru. Babu dhammi man u'jiba bi ra'yihi. Kalau tadi tercela, kalau sekarang kata beliau, bab tercelanya orang yang merasa hebat dengan pendapatnya. Merasa hebat dengan pendapatnya. Merasa kagum dengan pendapatnya. Naam. Tentunya, sebelum kita membaca keterangan yang ada, beliau memaksudkan keterangan ini karena ada orang yang sudah jelas-jelas tidak berpegang dengan kitab dan sunnah, dengan pendapatnya yang menyelisih kitab dan sunnah, dia malah kagum. Hebat ya saya, bisa demikian, bisa demikian. Demikianlah syaitan menghias-hiasi seorang. Seharusnya dia sadar, dia mengerti ini menyimpang, dia kagum dengan pendapatnya. Orang yang seperti ini bukan terpuji, bahkan amat tercela. Orang yang seperti ini bukan terpuji, bahkan amat tercela. Wallahu a'lam bishawab. Qala rahimahullah an Abi Umayyah Sya'bani qala ataitu Aba Tha'lab Al-Khushani faqultu kaifa taqul fi hadhil ayah? Qala ayyu ayah? أو أية آية؟ قلت يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. Kata Abu Umayyah Asy-Sya'bani, aku mendatangi Abu Tha'lab Al-Khushani. Aku bertanya kepadanya, bagaimana dengan tafsir yang engkau ketahui dari ayat ini? Kata beliau, ayat apa itu? Maka aku katakan, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian. Berpeganglah dengan keyakinan kalian. Jangan sampai kalian termudaratkan dengan orang-orang yang tersesatkan ketika kalian telah mendapatkan hidayah. Naam. Kata beliau, "Ama wallahi laqad sa'alta 'anha khabira." Demi Allah, engkau datang kepada orang yang tepat. Engkau datang kepada orang yang tepat, bukan berbangga diri, tetapi engkau datang kepada orang yang pernah mendengarkan keterangannya dari Rasulullah ayat tersebut. Adapun keterangan ayat ini nantinya, inilah yang dimaksud dengan bab orang yang merasa hebat dengan apanya? Dengan pendapatnya. Merasa kagum dengan pendapatnya. Yang pendapat itu tidak dibangun di atas kitab dan sunnah. Bahkan menyelisihi kitab dan sunnah. Dia merasa, ini pandangan saya. Ini apa? Rayu saya. Dia merasa hebat. Ini tercela sebagaimana akan datang keterangannya nanti. Karena telah masuk waktu sholat zuhur. Kita cukupkan insyaallah ta'ala dengan tentunya kesimpulan. Yang pertama tadi, kita meninggalkan segala macam bentuk pendapat yang tidak dibimbing oleh kitab dan sunnah. Menyimpang dari kitab dan sunnah. Kita selalu mengikuti kitab dan sunnah. Selalu mengikuti mendengarkan bimbingan kitab dan sunnah. Kita selalu mendengarkan bimbingan para ulama yang terbimbing dengan kitab dan sunnah. Kemudian kita menutup pintu-pintu kerusakan terhadap diri kita, keluarga kita, atau siapa yang berada di dalam tanggung jawab kita. Karena kita akan ditanyakan nantinya di kehadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwa pendapat tidak dibenarkan sama sekali. Sampai orang yang dikenal dia beristimbat dengan ra'yu terhadap Al-Quran dan Sunnah, Rabi'atul Ra'yi, mencela tentang pendapat. Mencela tentang ra'yu. Dan kemudian yang terakhir, bahwa pernikahan dengan a'ajim, atau pernikahan dengan orang yang berbeda keyakinan, perhubungan dengan orang yang berbeda keyakinan, akan merusak akal dan pikiran kita. Karena yang ada nantinya muncul kecintaan. Dan orang yang cinta akan mengikuti siapa yang dia cintai. Orang yang cinta akan mengikuti siapa yang dia cintai. Sehingga ketika dia cinta kepada orang yang menyimpang, dia akan mengikuti siapa yang menyimpang. Karena itu terjadilah penyimpangan pada Bani Israel. Perubahan terhadap kitab mereka. Dan tidak menutup kemungkinan kita kaum muslimin. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang telah kita dengarkan dan menjadi amalan bagi kita. Kemudian saya mohon maaf kalau di sana ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi ikhwah yang mungkin nanti ingin mendengarkan beberapa keterangan ringan.